hilang karena cahayamu. Ya Muhammad Mustafa, kekasih yang ditambah, kau usir gelapnya hati dan jiwa. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya Mustafa. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya Mustafa. Mata yang rindu.